kalian nukikan kanyilakakan di kampung, di kota, pokoknya di mana-mana hebatnya. Jalmi ageng sobat dalit konglomerat sareng pajabat nu bangsat nu sok nipu rakyat hebatnya lah siap abdi resep bergaul sareng aranjeuna teu seueur carios nu penting seueur artos halal haram tarajan dan pasualan nu penting makmur wareg beuteung wareg huzur nepang nabi abdi jurik pamisalira kabita palai ngajago di dunya kedasiga aranjeuna halalkeun sagala cara akhirat mah kumajaga jurik siap kumajaga dai kuring mangger we jurik anger we naraka. Jadi benar-benar togel atuh urang teh. Ngilu-ngilu dahar duit dina togel atuh. Jaga